ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني بالدين أعزكم الله، ومسلمين ومسلمات سهرمتي، kita masih pada bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Masih pada tafsir kalimat ini, kalimat at-tauhid itu la ilaha illallah. Dan tentunya bab ini, walaupun makna tauhid la ilaha illallah sudah dibahas pada bab sebelumnya, tetapi di sini ada ziyadah, tambahan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, karena maknanya sangat luas di dalamnya. Dan beberapa ayat-ayat yang menafsirkan kalimat tauhid. Sudah dibahas ayat yang pertama, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab wa yarju rahmatahu wa yakhafuuna 'adzaabah inna 'adzaaba rabbika kaana mahdhuura. Sudah dibahas ayat pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka yang menyeru, yang berdoa kepada orang-orang saleh, kepada malaikat, kepada para nabi-nabi, ternyata mereka sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat? Orang saleh mencari jalan kepada Allah, sedangkan mereka justru berdoanya kepada orang saleh. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya makna yang terkandung dalam ayat ini adalah makna la ilaha illallah, berdoa kepada Allah langsung, tidak perlu melalui perantara-perantara, tidak perlu melalui orang-orang saleh atau malaikat ataupun para anbiya, tetapi meminta langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lak. Ayat kedua juga sudah dibahas, yaitu ketika Allah berfirman, wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Yang maknanya, dan ingatlah ketika Ibrahim menyatakan kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku di pertama kali, karena dia yang akan membimbing aku. Ibrahim alaihissalam mengucapkan ikrar bara'ah, berlepas diri dari sesembahan-sembahan lain selain Allah SWT. Inni bara'un mimma ta'budu. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Dan itu makna kalimat tauhid juga. Maka Allah katakan di ayat berikutnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi. Dan Allah jadikan kalimat yang kekal, yang terus-menerus dipegang di keturunannya, di belakangnya. dan termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pengikut atau ala millati abihi Ibrahim, di atas millah bapaknya nenek moyangnya Ibrahim alaihissalam. Demikian pula nabi-nabi dari Bani Israel semuanya dari turunan Ibrahim dan semuanya mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Akhwan fil din, a'azakumullah muslimin sarman. Berarti tafsir makna kalimat tauhid dalam ayat ini adalah berlepas diri dari semua sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga juga sudah dibahas. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah, mereka mengambil pendeta-pendetanya, ahli ibadahnya sebagai rob-rob selain Allah. Demikian pula Al-Masih ibn Maryam, mereka jadikan sebagai rob selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini juga ayat menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Karena makna yang terkandung dalam ayat ini adalah jangan kalian seperti mereka kaum Nasrani yang menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Rab-Rab selain Allah. Ketika ada seorang sahabat yang pernah beragama Nasrani dan menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Ternyata beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Iya. Dan kalian mengikuti juga? Iya. Tilka ibadatukum iyyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti makna yang terkandung dalam ayat ini adalah jangan kalian seperti Nasrani yang menjadikan pendeta-pendetanya sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai Rab-Rab yang berhak membuat syariat, yang berhak merubah yang haram jadi halal dan halal jadi haram. Maka mana la ilaha illallah, tiada ilah yang memiliki hak membuat syariat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menganggap ada selain Allah yang berhak untuk menggariskan satu syariat. Am syara'u lahu am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Dalam ayat lain Allah katakan, apakah mereka punya sekutu-sekutu? Am lahum syuraka'u, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka? Lihat ayat ini. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah, Tuhan-Tuhan selain Allah, yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Berarti di sini makna la ilaha illallah adalah beriman bahwa satu-satunya ilah yang berhak menggariskan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Rasulullah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ayat berikutnya dalam bab ini yang juga menafsirkan kalimat la ilaha illallah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu, atau ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai nid tandingan yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Azzaqullah ini juga menafsirkan la ilaha illallah. Kita lihat syarahnya. Berkata Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, yadhkuru ta'ala hal al-musyrikin bihi fi dunya wa ma'alihim fi daril akhirah. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan kaum musyrikin di dunia dan bagaimana akibat mereka nanti di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi andada, di mana mereka kaum musyrikin di dunia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, nid. Apa makna nid? Ay amsalan wa nudara'a ya'budunahum ma'ah, menjadikan permisalan-permisalan atau sesuatu yang dianggap sama seperti Allah atau yang diperlakukan sama seperti Allah SWT. Kalau menganggapnya sama, mungkin sedikit sekali. Musyrikin yang menganggap bahwa berhalanya sama dengan Allah, sedikit sekali. Bahkan musyrikin jahiliyah sendiri, mereka menyatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka Tuhan-Tuhan kecil, sedangkan Allah Tuhan yang besar, kata mereka. Tetap menganggap berbeda. Tetapi yang sering terjadi dan banyak terjadi adalah memperlakukan sama seperti Allah Subhanahu wa taala, seperti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memperlakukan sama dan mencintainya ka hubbillah, dan mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terjadi. Ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahu ka hubbih, yang beribadah kepadanya seperti beribadah kepada Allah dan mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah la ilaha illa hu, padahal dia adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, satu-satunya. Wala didda lahu wala nidda lahu, yang tidak memiliki tandingan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki amsal, dan tidak memiliki berbagai macam sekutu-sekutu yang bekerja sama dengannya. Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak ilah bersamanya. Fa bina azakumullah. Selesai siapa demikian. Wafi sahihain, dan disebutkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ayyu dhanbi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Qal, dijawab oleh Rasulullah SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal engkau diciptakan olehnya, padahal dia yang menciptakan engkau. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan perlengkapannya, Allah yang menciptakan fasilitasnya, Allah yang memberikan rezekinya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan segala macam keperluan-keperluannya dari mulai lahir sampai dia dewasa. Tetapi justru dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ini a'zam adz-dzunub. Ini sebesar-besar dosa. Maka ketika ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Dijawab, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal dia yang menciptakan kamu. Qulibina a'zakumullah. Maka berarti makna la ilaha illallah terkandung dalam ayat ini. Jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. La ilaha illallah maknanya tidak ada tandingan-tandingan, tidak ada sekutu-sekutu yang sama dengan Allah, atau yang berhak untuk diperlakukan sama dengan Allah, atau yang boleh dicintai seperti cintainya Allah. La ilaha illallah, kecuali Allah wahdahu, Allah sendirinya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihubbihim lillah, karena cintanya orang beriman pada Allah. Wa tamam ma'rifatihim bih, dan karena sempurnanya pengenalan orang beriman kepada Allah. Wa tawqirihim, dan penghormatan mereka terhadap Allah. Wa tauhidihim, dan mengesakan terhadap Allah. La yusyrikuna bihi syai'a, dan karena orang beriman tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka alladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun musyrikin, mencintai berhalanya seperti mencintai Allah. Ayyib, tetapi siapa saja dari berhala-berhala yang mereka cintai? Bukan hanya satu. Di masa-masa jahiliyah ada Lata, ada Rizda, ada Manat. Di zaman sekarang, sangat banyak tempat-tempat keramat yang mereka sembah. Kuburan-kuburan keramat yang mereka sembah. Pohon-pohon keramat yang mereka sembah. Maka mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Yaitu mencintainya dengan hubbul ibadah. Dengan cinta yang mengandung penghambaan. Tetapi tidak hanya kepada satu saja. Tapi kepada sekian tempat keramat. Sekian berhala-berhala. Sekian sesembahan-sesembahan. Walladzina amanu. Ada pun orang beriman hanya kepada Allah saja. Tidak kepada lainnya. Maka siapa yang asyaddu hubban? Siapa yang cintanya lebih tinggi? Cintanya orang beriman kepada Allah. Adapun cintanya musyrikin kepada berhalanya, tidak dengan tauhid, tidak dengan tauqir, tidak dengan berbagai macam kecintaan-kecintaan yang seperti cintanya orang beriman. Mereka punya kecintaan. Bahkan cintanya dalam bentuk cinta ibadah. Menghambakan diri pada berhala tadi. Tetapi dia menghambakan diri pula pada seluruh berhala yang lain. Dia mempertuhankan satu tempat keramat, tetapi dia juga mempertuhankan tempat-tempat keramat lain. Berarti tidak dengan tauhid. Mungkin tauhid ada. Penghormatan mereka ada. Rasa takut mereka ada. Rasa harap mereka ada. Kalau mereka tidak memberikan sesajen-sesajen, mereka takut kualat, takut kesabat, takut ditimpa malapetaka. Takut ditimpa bala. Kenapa? Upah Jumat Kliwon kemarin saya belum berikan kembang tujuana. Adalah takut. Padahal dia meninggalkan sholat, enggak takut. Enggak takut kualat, enggak takut ditimpa musibah, enggak takut ditimpa bala bencana. Tenang-tenang saja. Dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia tenang-tenang. Tetapi dia lupa memberikan sesajen di hari Jumat Kliwon. Dia takut, gelisah. Harapnya juga mereka punya. Berharap kalau-kalau rezekinya lancar. Kenapa? Saya sudah berikan sajian kemarin. Akan lancar. Jamin. Daganganmu laris. Alhamdulillah. Dan kecintaannya, jangan tanya. Berani kalian mengejek berhala mereka. Mereka siap perang, siap mati untuk membela berhalanya. Alhamdulillah. Bukankah demikian? Mereka siap mati kalau kamu menyatakan bahwa tempat keramatnya tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah. Mereka marah. Besar. Dan mereka siap berperang, siap bertempur untuk membela berhala. Berarti kecintaan mereka ada, rasa takut mereka ada, rasa harap mereka ada, penghormatannya ada. Tetapi apakah dengan tauhid? Apakah dengan tauhid? Pokoknya tiada ilah kecuali kuburan ini. Begitu? Mereka tidak memiliki tauhid. Berarti tetap saja walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencintai Allah dengan tauhid, tidak mencintai yang lainnya seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'budunahu wahdah, bahkan mereka beribadah kepada Allah sendiri. Orang beriman beribadahnya kepada Allah saja. Wa yatawakkaluna alaihi, dan bergantungnya bertawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. وَيَلْجَعُونَ فِي جَمِيْ أُمُرِهِمْ إِلَيْهِ, dan mereka menggantungkan, bersandar kepada Allah dalam segala urusan-urusan mereka. Hanya kepada Allah. Ini asyadu hubban lillah. Berarti orang beriman lebih dahsyat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ تَوَعَدَ تَعَالَى الْمُشْرِكِينَ الظَّالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ. Kemudian Allah mengancam Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum musyrikin, terhadap orang-orang zalim. Allah ancam mereka yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Wa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman selanjutnya, walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Kalau mereka melihat, kalau orang-orang zalim itu melihat azab nanti, id yarawna al'adab, ketika mereka melihat azab, niscaya mereka akan melihat anna al-quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah. Mereka akan tahu, mereka akan sadar sesadar-sadarnya. Mereka akan melihat sendiri dengan kepala mereka sendiri. Tatarawunnaha aina al-yaqin, kalian pasti akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Baru sadar mereka anna al-quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina alladziina hum yusyrikuun, mana mereka-mereka yang mereka sekutukan, mana berhala-berhala yang mereka sembah, mana tempat-tempat keramat, mana benda-benda keramat, kuburan keramat, mana orang-orang saleh yang mereka harapkan, mana orang-orang yang kalian anggap bisa membela nanti. Semuanya menyatakan nafs. Jangankan orang-orang saleh, para anbiya semuanya menyatakan nafsi diriku ini. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat itu pun setelah diizinkan oleh Allah. Artinya bukan hak beliau, tapi beliau minta izin kepada Allah dan diberi. Sujud. Sampai Allah katakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Dan beliau menyatakan, ummati. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man as'adannas bisyafa'atika yaumil qiyamah, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dikatakan mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan dengan yakin dari hati, konsekuen. Berarti siapa ini maksud? Ahli tauhid. Yang akan mendapatkan pembelaan ahli tauhid. Adapun mereka-mereka yang meminta-minta meratap-ratap pada kuburan keramat, pada tempat keramat kepada orang yang mati, maka mereka justru Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ancaman, "Lau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a." Nanti ketika mereka melihat, orang-orang zalim itu melihat pada hari kiamat nanti melihat adab, niscaya mereka akan tahu siapa yang paling kuat. Bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kekuasaan apapun. Berkata sebagian ulama rahimahumullah, takdirul kalam, makna ucapan ini, takdirnya adalah lau ayanul adzab la'alimu. Kalau mereka melihat adab, niscaya mereka akan tahu. Hina izin, ketika itu, annal quwwata lillahi jami'an, bahwa kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ai innal hukma lillahi wahdahu la syarika lah. Yani hukumnya milik Allah Subhanahu wa taala saja sendirinya, tiada yang bersekutu dengannya. Wa inna jami'al asya'a tahta qahrihi wa ghalabatihi wa sultanihi, karena segala sesuatu di bawah kekuasaannya, di bawah kekuatannya, kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua, segala sesuatu, makhluk sekuat apapun di bawah kekuatan Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah pimpinan Allah, tidak ada yang berani mengucapkan satu patah kata. Malaikat-malaikat yang dahsyat sekalipun, malaikat-malaikat yang merupakan makhluk yang sangat besarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dengan sekian sayap sampai ada yang 600 sayap, yang satu sayapnya seperti Jibril memenuhi ufuk. Saat itu tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Hari itu enggak ada yang berani berbicara sepatah kata pun kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadibil azam wa qomuzim ya sarmat. Maka apalagi manusia di padang mahsyar ketika itu enggak berani berbicara. La yatakallamuna illa hamsa. Mereka tidak berbicara kecuali berbisik perlahan kepada sesama. Illa bisa, illa ya. Apakah kita hidup kemarin cuma sehari? Tidak, bahkan setengah. Ya, bisik-bisik. Tidak berani berbicara mereka satupun. Apalagi mau menyatakan, ya Allah, si Fulan adalah temanku, bela dia. Ya Allah, si Fulan adalah orang yang selalu datang ke kuburanku, tolong dia. Tidak ada. Karena itu kedustaan mereka, mereka yang tidak memiliki ilmu. Kedustaan mereka-mereka yang hanya menebak-nebak saja. Urusan akhirat, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kemudian yang diberitahu yaitu Rasulullah. Maka kita hanya mengetahui dari berita Quran dan Sunnah. Jangan kalian bayangkan seperti di pengadilan dunia. Jangan kalian bayangkan seperti di pengadilan dunia. Ada pembelanya, ada yang penuntutnya. Kemudian kalau kamu memiliki pembela orang hebat, bisa membayar pembela pengacara-pengacara yang besar, kamu bisa menang. Itu sungguh prasangka yang bodoh. Itu prasangka yang sangat picik. Ini urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, yang maha tahu siapa yang salah, siapa yang tidak, yang maha mengetahui, maha mendengar bisikan-bisikan hati, apalagi ucapan manusia. Bisikan hati kalian Allah tahu. Gak ada gambaran-gambaran seperti itu yaumul qiyamah. Yang ada adalah amalan kalian, saleh kalian masukkan. Kalian bertauhid kalian masukkan. Kalau menyekutukan Allah, maka Allah sudah memutuskan keputusannya sejak di dunia ini sudah Allah beritahukan. Jadi sejak kita masih di dunia, Allah sudah turunkan ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini keputusan Allah yang sudah Allah turunkan sejak berapa tahun yang lalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Pengadilannya sudah terjadi, keputusannya sudah keluar. Siapa yang berbuat syirik dan mati membawa kesyirikan enggak akan diampuni, alias pasti diazab. Mau dibela oleh siapa? Mau dibela oleh siapa kalau Allah sudah menyatakan la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa lain kalau Allah kehendaki. Maka dosa-dosa lain yang mungkin Allah kehendaki diampuni, mungkin juga Allah kehendaki untuk diadab, sanalah. Rasulullah SAW membela umatnya, Allah ampunilah mereka. Ini dosa-dosa tadi. Adapun kesyirikan sudah diputuskan, la yaghfiru an yushraka bihi, gak akan diampuni orang yang mati membawa kesyirikan di sini. Maka ini ancaman, betul-betul ancaman yang sangat dahsyat. Lau yara, walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adab anna al-quwwata lillah. Nanti kata Allah, kalau mereka melihat azab, baru tahu mereka bahwasanya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jami'al asya'a tahta dhahri, karena segala sesuatu makhluk sebesar apapun di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan. Wa anna Allah shadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya, sangat dahsyat azabnya. Allah taala untuk menunjukkan betapa kuatnya, betapa kerasnya azab Allah, Allah berfirman, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yudhiqu wa taqahu ahad. Dan Allah yawma idzin, pada hari itu tidak ada yang yu'adzib 'adzabahu ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada siapapun yang bisa mengadab seperti adab Allah SWT. Digambarkan adab-adab manusia dunia terhadap manusia lain berbagai macam bentuk. Adabnya orang-orang kafir, nasrani ketika menyiksa orang-orang muslim. Terbilang azakumullah, mengerikan. Ada yang ditetesi dengan kain, ada yang begini, ada yang begitu. Itu sebenarnya kalau sebentar sih tidak terasa apa-apa. Tapi begitu sudah terlalu lama, kamu tahu, batu saja bisa berubah kain. Bagaimana kalau kepala? Itu tersisa. Di samping tersisa jasadnya, kepalanya, dia tersisa juga batinnya. Kenapa? Haus, tapi tidak bisa minum. Airnya di kepala, tapi tidak bisa diambil. Dan sekian macam bentuk penyiksaan-penyiksaan. Itu tidak ada apa-apanya dengan siksaan Allah yaumul qiyamah. Siksaan Allah terhadap musyrikin, kafirin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu enggak ada yang bisa mengadab seperti adab Allah satu makhluk pun. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan enggak ada yang bisa membelenggu seperti belenggu Allah. Enggak ada yang bisa mengikat seperti mengikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gambarkan bisa lari, jangan bayangkan kamu bisa melepas dunia kemudian lari. Kalau bila na'azakumullah, belenggu-belenggu api neraka. Yang kita tidak tahu kayak apa dan seperti apa. Tapi yakin bahwa tidak ada yang bisa mengikat seperti kata Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengadab seperti dahsyatnya adab Allah SWT. Yaqul, lau alimu ma yu'adinuna hunaka wa ma yahullu bihi min al-amri al-fadhi' al-munkar al-ha'il ala syirkihim wa kufrihim lantahu ammahum bihi min al-tala. Dikatakan bahwa kalau mereka melihat azab tersebut yaumul qiyamah, kalau sudah mereka melihat akibat yang akan menimpa mereka, yaitu azab yang fadhi', yang sangat mengerikan, yang munkar, yang sangat diingkari, al-ha'il, yang sangat dahsyat, ala syirki, atas kesyirikan mereka, kalau mereka melihat, lantahu ammahum, bisa mereka akan meninggalkan apa yang mereka lakukan. Bisa mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik mereka kalau saja mereka tahu. Tetapi hikmah dan Allah kata, manusia di dunia tidak diperlihatkan. Kembali pada ucapan ini. Law 'alima yu'adzibuna hunaka ma yahullu bihi min al-amr al-fadhi' al-munkar al-ha'ir 'ala syirkihim wa kufrihim lantahu ammahum bihi min ad-dhalal. Kalau saja mereka tahu apa yang Allah persiapkan dari azab untuk mereka yang mengerikan, yang dahsyat, bisa mereka akan berhenti dari kesyirikan mereka. Namun hikmah yang Allah kehendaki di dunia, Allah tidak diperlihatkan secara nyata, tapi diberitakan. Diberitakan ini sudah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kebaikan dari Allah taala. Sebagaimana hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sudah membocorkan beritanya akan terjadi hari kiamat. Manusia tetap seperti ini keadaan. Bagaimana kalau mereka tidak tahu hari kiamat itu terjadi? Bagaimana kalau mereka tidak diberitahu oleh Allah bahwa hari kiamat akan terjadi? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, hari kiamat itu akan terjadi. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya, kata Allah. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan beritanya. Bagaimana kalau sembunyikan beritanya? Manusia semuanya tidak ada yang tahu kalau hari kiamat akan terjadi. A'udzubillah, teman-teman. Akan lebih parah lagi keadaan manusia. Tapi Allah dengan yaumul qiyamah. Allah beritakan bahwa nanti orang yang demikian akan diadab. Orang yang demikian akan mendapatkan pahala. Tinggal percaya. Aduh, yang percaya mukmin, yang tidak percaya begitu gampangnya. Mudah. Siapa yang percaya pada berita Allah? Dia adalah orang beriman. Siapa yang tidak percaya, maka dia orang kafir. Tetapi yang membuat ruwet adalah mereka-mereka yang mulutnya menyatakan kami percaya. Kami percaya. Percaya ada hari kiamat. Percaya. Percaya ada surga. Percaya. Percaya ada jannah. Ada azab neraka. Percaya. Saya percaya. Tapi ketika dia berbuat beramal, seakan-akan dia tidak yakin, tidak tahu kalau hari kiamat itu ada. Urusannya dunia terus, seakan-akan ingin hidup 1000 tahun lagi. Lau yu'ammar al-fasad. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammar al-fasana. Salah seorang mereka berharap kalau bisa hidup di dunia ini 1000 tahun. Sebagian lain lagi, berdosa, bermaksiat, bahkan kufur dan syirik dengan gampang, dengan tenang, dengan seenaknya. Apakah kalian tidak takut hari kiamat? Tidak takut ada azab yaumul qiyamah? Percaya atau tidak percaya? Percaya, tapi tetap bermaksiat. Percaya, tapi tetap tidak sholat. Percaya, tapi tetap tidak puasa. Ini yang bikin ruwet. Percaya, tidak percaya siasat. Hakikatnya, percaya atau tidak percaya? Harusnya kalau dia percaya, adanya hari kiamat, hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah mati, adanya hisab, adanya hari perhitungan, adanya jannah wan nar, adanya surga dan neraka, tentunya dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan takut terhadap azab-Nya yaumul qiyamah, dan tentunya akan berharap jannahnya, surganya, dan berharap keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka akan berpengaruh pada dirinya, dia akan beramal dengan amalan-amalan yang saleh, dan dia akan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Berdoa pada batu, berdoa pada kuburan, berdoa pada tempat keramat, mengharapkan keselamatan, keamanan dengan bertawakal pada batu, bertawakal pada cincin. Kuntinazakumullah. Niscaya akan dia tinggalkan kalau dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan istabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u. Telah digambarkan betapa kerasnya azab. Tsumma akhbara 'an kufrihim bi awtani. Kemudian Allah khabarkan tentang kekafiran mereka, kesyirikan mereka, tidak membawa keuntungan sedikit pun. Karena yang disembahnya, yang dipertuhankannya, semuanya akan berlepas. Wa tabarru'il mutabbi'in ila tabi'in. Akan berlepas diri yang diikuti terhadap yang mengikuti. Ittabarra alladziina tabi'u min alladziina tabau wa ra'ul 'adzab. Kata Allah, ketika tabarra alladziina tabi'u, ketika berlepas diri yang diikuti terhadap yang mengikuti. Ini yang diikutinya, tokohnya. Kalian kalau kita kuburan keramat ini, kalian akan selamat. Kalian kalau mau tawaf di kuburan ini, kalian akan selamat. Akan dibela, akan beri syafaat. Oleh Habib ini, oleh Kiai ini, oleh Sang Mati ini. Karena dia adalah orang dekat dengan Allah. Karena dia adalah orang yang begini, karena orang yang begitu. Ini yang diikuti oleh masyarakatnya. Ya, giba Kiai. Nanti yang mau siap. Belum pasti. Saya enggak mau ikut-ikut dengan kalian. Saya belum pasti dari kalian. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengucapkan apa yang saya dengar dari orang tua saya dan nenek moyang saya. Kalian kenapa ngikut? Bukankah sudah ada ayat, sudah ada hadis? Belum pasti. Bayangkan perkataan Azam. Harapannya semuanya disatukan kepada satu tokoh yang diikuti. Ternyata tokoh yang diikutinya berlepas diri. Aku berlepas. Demikian pula semua yang disembah. Orang soleh yang dikuburnya nanti amal kiamat ketika dibangkitkan juga sama, berlepas diri. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak memerintahkan kalian. Aku tidak tahu menahu apa yang kalian perbuat sepeninggalku. Setelah aku mati, aku tidak tahu. Aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Kemudian bila Azam melihat. Kata Allah, Ittabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u. Dan ketika itu berlepas diri orang yang diikuti terhadap orang yang mengikuti. Tentunya, orang-orang yang salehnya, ataupun orang-orang yang salehnya. Para malaikat-malaikat, ataupun para tauhud, semuanya berlepas. Bahkan iblis juga berlepas. Tentunya dengan kata-kata yang berbeda. Iblis berlepas dirinya dengan kalimat, bahwa aku menjanjikan pada kalian janji dusta. Kenapa kalian tahu? Allah menjanjikan pada kalian janji yang hak. Kenapa kalian tidak ikuti? Aku berlepas. Demikian pula, para juhala, orang-orang bodoh tadi yang apalagi orang-orang saleh, tentunya mereka tidak salah. Si mayit tadi kalau benar-benar saleh, pasti mengajarkan tauhid, pasti memperingatkan dari kesyirikan. Tapi ketika mati, kuburannya dibesarkan oleh keluarganya, kalau keluarganya bodoh misalnya, dibesarkan. Masih belum sembah. Sampai kemudian yang berikutnya menyembah. Seperti apa yang terjadi dalam kaum Nuh. Wadzwa Yahud Ya'ub dan Nasr, dikatakan oleh Ba'bas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwasanya mereka kaumun salihun min kaum Nuh. Orang-orang salih. Dari kaum. Hanya saja ketika mati dalam waktu yang hampir bersamaan dalam waktu satu bulan, maka mereka merasa kehilangan. Maka mereka membuat peninggalan-peninggalannya, patung-patungnya, tanda-tandanya, sampai ketika mereka sudah mati, datang generasi berikut. Wanusial ilmu, ilmu terlupakan, akhirnya mereka disembah. Apakah lima orang soleh tadi salah? Apakah dia terlibat? Dia terlibat apa? Dia sudah mati, tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melibatkan mereka. Maka ketika terjadi yaumul qiyamah, dibangkitkan mereka, dibangkitkan pula para penyembahnya. Tentunya orang soleh akan berlepas diri. Aku tidak menyuruh kalian untuk berbuat seperti ini. Aku tidak memerintahkan kalian. Aku tidak mengajarkan kepada kalian. Aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Demikian pula para malaikat akan berlepas diri. Apa kata para malaikat? Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'buduna al-jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kata malaikat-malaikat. Asyik kau ya Allah. Engkaulah wali kami satu-satunya. Bukan mereka. Balkanu ya'budun al-jin. Bahkan mereka hanya beribadah pada jin, syaitan. Kebanyakan mereka beriman kepadanya. Jadi kepada syaitan. Yang menyembah batu, yang menyembah kuburan, yang menyembah pohon keramat, yang menyembah segala macam. Semuanya dalam rangka mengikuti syaitan. Dalam rangka mentaati bisikan-bisikan syaitan. Berarti siapa pada hakikat ini sembah? Syaitan. Menyembah kuburan, karena bisikan syaitan. Pakai jimat-jimat, karena bisikan syaitan. Mendatangi tempat-tempat keramat, meratap-ratap di sana, karena bisikan syaitan. Semuanya karena perintah-perintah syaitan. Berarti mereka memang pada hakikatnya menyembah jin, menyembah syaitan, iblis, radhiyallahu anhu. Wal jin, ayatnya tabarra'una min. Dan jinnya juga berlepas diri dari mereka. Lihat, kasihannya para musyriki, mereka benar-benar terhina. Mereka berlepas diri, kalian bukan menyembah kami. Kalian menyembah jin. Jinnya juga berlepas diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan ketika jin-jin berlepas diri. وَيَنْوَصِلُهُنَا مِنْ عِبَادَتِهِمْ. Mereka berlepas diri dari penyembahan-penyembahan-penyembahnya. كَمَا قَالْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah sesuatu yang tidak mungkin mengabulkan permintaan-permintaan mereka sampai hari kiamat. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Dan mereka bahkan lupa, gak ngerti, lalai terhadap doa-doa mereka. Mereka tidak tahu. Karena Allah, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan mereka, ketika dikumpulkan nanti di padang mahsyar, mereka akan jadi musuh-musuh. Bukan jadi pembela, tapi justru menjadi musuh-musuh. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Dan mereka terhadap peribadatan para penyembahnya, mereka berlepas. Syaitan pun berlepas diri. Jin-jin pun berlepas diri. Aku gak ikut tahu. Aku gak tahu. Kata iblis, aku menjanjikan ini jadi dusta, jadi palsu. Kenapa percaya? Salah sendiri. Terus, wallah, belum ada siksaan, atau belum mulai penyiksaan, neraka, baru siksa, baru dimahsyar, mereka sudah tersiksa. Kenapa? Yang diharapkan membela, malah musuh. Yang diharapkan akan memberikan syafaat, malah berlepas diri. Bahkan iblis syaitan juga berlepas diri dan mengejeknya dengan ucapan-ucapan yang sungguh merendahkan. Aku janjikan pada kalian janji-janji dusta. Kenapa kalian percaya? Allah menjanjikan pada kalian janji-janji yang hak. Kalian tidak percaya. Aku janjikan dengan janji yang dusta. Kenapa kalian percaya? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca aku, kata ini. Cerca diri kalian sendiri. Kenapa kau percaya dengan janji-janji palsu? Demikian aku nabi a'azakumullah. Keadaan musyrikin, yaumul qiyamah. Allah beritakan dalam Quran sebagai peringatan dan ancaman. ancaman agar kita cepat berhenti, bertaubat, dan kemudian kembali kepada tauhid. Rasulullah SAW. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.